بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله menjadi salah satu dari kenikmatan besar yang Allah berikan kepada umat ini, bahwasanya kebenaran itu datang dari yang mereka ketahui betul siapa beliau dan latar belakangnya. Demikian pula dari kenikmatan Allah kepada muslimin, Allah menjadikan hukum-hukum agamanya digantungkan kepada yang mereka ketahui bagaimana sepak terjang seseorang dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu Allah menyebutkan minnah, jasa besar yang Allah berikan kepada umat ini dengan kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau seperti Allah sebutkan di dalam Quranul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, min anfusikum, azizun alaihi ma'anittum, berat bagi Rasul itu sesuatu yang membuat kalian kesusahan, keberatan. Harisun alaikum, beliau pula sangat hirs, bersemangat dan antusias untuk kebaikan kalian. Dan sifat beliau pula bil mu'minina raufur rahim, kepada mukminin beliau itu penuh cinta dan kasih sayang. Allah sebutkan dari sifat rasul itu min anfusikum antum, bahwa rasul itu datang dari diri kalian. Artinya dari orang yang di tengah kalian, dari jenis kalian manusia yang kalian tahu siapa beliau, kejujurannya, kebaikannya, sifat-sifat, akhlak-akhlaknya diketahui bahkan sebelum kenabian. Min anfusikum, kalian tahu persis siapa beliau. Makanya Quraisy percaya, mempercayakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tugas-tugas besar nan mulia, seperti pemindahan Hajar Aswad yang sempat terkena banjir jauh. Nah, dikenal amin, jujur, amanah, terpercaya, ma'ruf bagi mereka, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak kebenaran yang beliau sampaikan. Oh, mereka tahu siapa Rasulullah. Kebenaran itu tidak datang dari orang yang tidak mereka kenal. Al-Haq itu tidak disampaikan oleh orang yang mereka tidak tahu menahu. Siapa orang ini? Dari mana dia? Dan seperti apa akhlaknya, amanatnya? Enggak. Tapi min anfusikum, dari kalian sendiri, yang kalian tahu persis beliau dan sifatnya. Kenikmatan Allah, minnah, jasa yang Allah sebutkan kepada umat ini. Hukum-hukum syariat pun Allah gantungkan kepada pengetahuan mereka. Allah sebutkan tentang anak-anak yatim, fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum, maka jika kalian mendapati pada diri anak-anak yatim itu rusd, kepandaian dalam bertasarruf, pandai dalam membelanjakan harta, enggak mudah ditipu orang, iya, bisa menjaga baik-baik hartanya, kata Allah, maka berikan harta itu kepadanya, kalian sebagai wasi, kalian sebagai wakil yang mengurusi harta itu sepeninggal orang tuanya. Kapan harta ini, titipan ini boleh dipasrahkan kepadanya? Kalau sudah rasyid, sudah balig. Bukan hanya balig, sudah diketahui. Artinya kamu tahu betul siapa anak ini, dan itu diketahui dari kesehariannya. Fulan ini masya Allah pinter dia, membelanjakan harta, membeli yang maslahat untuk dirinya, enggak menghambur-hamburkan uangnya, tidak digunakan untuk yang madarat terhadap dirinya, tidak merusak dan menyia-nyiakan hartanya, tidak gampang ditipu orang. Walhasil, ketika kamu tahu siapa dia, boleh harta itu kamu pasrahkan kepadanya, menjaga harta. Maka itu nikmat yang Allah berikan kepada mukminin. Maka kata Ibnul Jauzi rahimahullah, termasuk dari talbis iblis kepada Bani Adam, godaan dan tipuan iblis kepada mereka, ketika mereka mendengar, mengambil ilmu dari orang yang tidak mereka kenali, dari orang yang tidak mereka tahu menau seperti apa akidah dan tauhidnya, ibadah dan akhlaknya, pemikiran dan pemahamannya seperti apa manhajnya, termasuk dari godaan dan jebakan iblis kepada mukminin. Imam Muslim rahimahullah di mukaddimah sahih beliau, beliau sebutkan beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in yang menunjukkan wajibnya mengambil ilmu dan riwayat itu dari orang yang thiqat, terpercaya, amanah. Antara lain yang beliau bawakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau katakan, yushiku an ya'ti ya zaman ya'ti syaitan fi surati rajul yuhadithuhum bil Qur'an fayatafarraqun fayaqulu ahaduhum sami'na min rajul yuhadithuna arafna wajhah wala nadri masmuh. Telah dekat waktunya akan datang suatu masa syaitan menyerupai manusia menyampaikan Quran kepada mereka, yuhadithuhum bil Quran, ayat mungkin hadis ilmu. Setelah mereka bubar dari majlis, mereka katakan, kita dengar tadi ceramah agama, ilmu disampaikan oleh orang tadi, kita tahu wajahnya begini-begini. Nah, sementara kita gak tahu siapa namanya. Wallahu alam. Artinya sampai tingkatan itu keteledoran manusia dalam urusan agamanya. Hatta kepada orang yang dia jangankan seperti apa pemahaman dan manhaj orang ini, hatta namanya dia gak tahu. Terus yang diketahui wajahnya. Gini, hitam, putih, tinggi, pendek, gemuk, kurus, begini. Siapa dia? Wallahu alam. Juga beliau bawakan riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau katakan, inna li Sulaiman alaihi salam syayatin maghlula. Ghallahum Sulaiman fil bahr yushiku an yakhruja ilan nas fayuhadithuhum bil hadith aw kama qala. Nabi Sulaiman, kata Abdullah bin Amr, punya beberapa syaitan yang beliau belenggu diborgol, diikat di lautan sana. Kata Abdullah, telah dekat masanya syaitan-syaitan itu lepas dari belenggunya, keluar dia, masuk di kalangan kaum muslimin dan menyampaikan kepada mereka hadis, menyampaikan kepada mereka ilmu. Siapa yang menyampaikan itu? Syaitan dari yang dibelenggu oleh Nabi Sulaiman. Dalam keadaan orang tidak tahu menau dan tidak mau peduli siapa orang ini, siapa yang datang kepadanya, siapa yang menyampaikan, tanpa mereka pedulikan, tanpa mereka cari tahu, tanpa mereka berhati-hati memilihnya. Tidak diketahui latar belakangnya, tidak diketahui sifat dan akhlaknya seperti apa, sepak terjangnya, kesehariannya. Wah, kata begitu, begitu murahnya agama bagi mereka, lebih murah bagi mereka dari dinar dan dirham. Makanya kata Imam Bahz Ibn Hakim rahimahullah, dinullah ahakku an yutlabu, an yutlabalahul udul. Agama Allah itu lebih berhak untuk dicarikan saksi-saksi yang adil. Kalau dalam harta benda, dinar, dirham, uang, orang kan begitu selektifnya, begitu hati-hatinya, tidak mau rugi, ya kan? Orang tidak mau tertipu, sehingga hati-hati sekali dia cari saksi, cari orang yang adil, yang terpercaya. Misalnya kamu punya 10 juta. Ini 10 juta kamu pegangkan ke siapa? Kamu percayakan ke siapa? Apa berani orang sembrono? Apa berani orang tidak tahu menau siapa orang ini, cuman tampilannya masya Allah, orang baik sepertinya ini. Yang terlihat dia begini begitu baik, terus fadol ini tolong dipegangkan, tolong dikirimkan ke sana, ke fulan-fulan 10 juta. Kif kalau 100 juta, kif kalau 1 miliar, kif kalau 1 triliun. Berani dia mempercayakan. Sementara dia enggak tahu siapa orang ini. Enggak akan berani mereka urusan harta. Dia cari orang kepercayaan yang dia tahu persis siapa orang ini. Fulan, fulan, anak tahu persis. Dia amanat, masya Allah. Dari pengalaman tentunya. Fulan ini masya Allah, enggak pernah dia, walaupun 1000 kembali akan dia kembalikan. Fulan bagus dia, masya Allah, enggak pernah korupsi, enggak pernah ini, enggak pernah ngeplang, enggak pernah ini. Baru dia bisa percaya. Kata Bahz Ibnu Hakim, agama Allah lebih berhak untuk kamu carikan orang yang terpercaya, orang yang adil, yang terpercaya, orang yang baik. Kepadanya agamamu kamu percayakan kepadanya, sehingga dia yang mengajarimu akidah, dia yang mengajarimu ibadah, dia yang mengajarimu akhlak, muamalah, dan yang lainnya. Agama Allah lebih berhak, dan jauh lebih berhak. Karena itu modal terbesar yang dimiliki oleh seorang muslim di dunianya. Oleh sebab itu, perkara mengambil ilmu, belajar kepada siapa, dari siapa, menjadi permasalahan yang sangat penting di dalam Islam. Karena itu berpengaruh besar kepada keagamaan seseorang. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Allah memerintahkan kita untuk bertafaqquh fiddin, belajar agama, mengetahui hukum-hukumnya. Allah sebutkan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Al-ayat. Kalau saja ada sekelompok dari mereka yang mendalami, belajar ilmu agama. Nah, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, yaitu agar mereka mempelajari ilmu syariat, mengetahui makna-maknanya, mempelajari hikmah yang ada di dalamnya, dan itu mereka ajarkan kepada yang lainnya. Ketika mereka pulang ke kaumnya, akan mereka sampaikan itu kepada mereka. Sehingga jika ilmu itu ada benar pada seseorang, manfaat yang akan didapati, ilmu telah dia pelajari dengan benar, itu yang dia sebarkan, yang dia dakwakan kepada orang lain, dan itu barokah dari ilmu yang ada, sehingga tidak pasif hanya pada dirinya, tapi ilmu itu pun diketahui oleh yang lain, sehingga kebaikan merata. Allah pun memerintahkan kepada mukminin untuk mereka bertanya jika tidak mengetahui hukum dan ilmunya kepada ahli ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Diperintah untuk mereka tanya kepada ulama. Dan seperti kata Sa'di rahimahullah, ayat ini mencakup segala permasalahan agama, usul maupun furu'. Jika kamu tidak tahu, Allah perintahkan untuk bertanya, untuk belajar. Allah menyatakan kepada ahlu zikir. Maka kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, ketika dikhususkan oleh Allah pertanyaan itu kepada mereka untuk belajar agama, tanya fatwa ini, fas'alu ahla zikir, artinya ambil agamamu, Belajarlah ilmu syariatmu dari orang yang ma'ruf dengan ilmu, yang dikenal dengan keilmuannya. Berarti pula ayat mengandung larangan untuk orang itu bertanya dan belajar kepada orang yang ma'ruf dengan kejahilannya. Orang yang ma'ruf dengan tidak adanya ilmu padanya dan tidak jelas siapa dia, dilarang mukminin untuk mengambil itu darinya. Kata Abdullah bin Mas'ud di Bukhari, inna ahadakum lan yazala bi khair mattaqallah. Kalian itu di atas kebaikan kalau bertakwa kepada Allah, tetap dalam kebaikan jika bertakwa. Wa idza syakka fi nafsihi syai' sa'ala rajulan 'aliman fashafahu minhu wa aushaka alla tajidu. Kalau dia ragu, dia tanya segera orang alim yang dia tahu ma'ruf berilmu orang ini, akan sembuh penyakit kejahilannya. Tetapi kata Ibn Mas'ud, hampir-hampir kalian tidak akan mendapati orang yang semacam itu, yang alim. Sebab kondisi umat, seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, itu seperti penderita penyakit, ya, para pasien. Pasien itu kan butuh sembuh, berobat. Bayangkan kalau penyakitnya itu, nas'alullah al-afiyah, penyakit yang kronis, bahaya dan mematikan. Satu, penyakitnya sendiri sudah penyakit yang mematikan. Auzubillah, sudah yang stroke, yang jantung, yang apalagi sudah. Satu. Kedua, pasiennya banyak. Wah. Antri ratusan, mungkin ribuan pasien. Dua. Kondisi umat. Yang ketiga, yang bisa menangani hanya para ahli. Nah, semua orang. Dokter, gak semua dokter bahkan. Harus spesialis. Bahkan kadang gak semua spesialis. Kalau dalam kedokteran ini, dalam masalah sakit. Spesialis yang sudah pengalaman, diketahui bagus fulan itu, masya Allah, banyak yang dengan izin Allah sembuh dari sakitnya karena dia, itu yang dicari. Orang antri rela dengannya. Nah, sementara yang seperti itu berapa gelintir, berapa gelintir dokter spesialis yang seperti itu, bisa dihitung. Ya apa terus kondisinya? Penyakit mematikan, pasien banyak, antri, dokternya bisa dihitung jari. Begitulah kondisi umat. Seperti kata Ibn Mas'ud, aku khawatir kamu gak akan mendapatinya sudah. Kejahilan dalam agama, penyakit yang mematikan. Kata Imam Ibnul Qayyim, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu fil amri wa shifa'uhu wal jahlu da'un qatilun wa syifa'uhu amrani muttafiqani nassun min kitabin aw sunnatin wa tabibu dzaka al-'alimur rabbani. Kejahilan itu penyakit mematikan. Orang enggak merasa tiba-tiba qa'id sudah. Alhamdulillah. Obatnya amran muttafiqan, dua yang selalu harus dipadukan. Nas min kitab, nas dari Quran atau nas dari sunnah Rasul SAW. Ini obat. Tapi kata Ibnu Qayyim perlu tabib, perlu ditangani dokter spesialis tadi, al-alimur rabbani, itu dokternya. Nah, gampangannya kalau di dunia, nah, obat kan mudah didapati ya, di apotek, di toko obat. Jentek-jentek obat banyak sudah. Nah, kamu tahu ketika orang tuamu sakit misalnya, nah, apa boleh kemudian kamu ke apotek, nah, pesen semaumu, saya minta Panadol 10 misalnya, saya minta apalagi misalnya CTM 10 apa 10 pak atau 10 ini, nah, saya minta Zoloft sekian, saya minta ini itu, obat yang kamu beli bukan racun, bukan ini, kamu ambil semua, kamu tumbuk, kamu hancurkan jadi serbuk, kemudian kamu masukkan kapsul, kamu kasihkan orang tuamu, minum pak, ini obat, wallah obat saya beli dari apotek ratusan ribu harganya. Kau minumkan ke orang tuamu, berangkat dia mungkin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Kamu bukan ahlinya. Ngawur. Yang dikasih racun, bukan obat. Tapi bukan pada tempatnya diletakkan. Nah, harus diukur. Berapa dosisnya, berapa ukurannya, apa boleh obat ini dicampur dengan obat itu, kalaupun boleh berapa komposisinya dan seterusnya. Makanya kata Ibnu Qayyim, kejahilan penyakit mematikan. Obatnya dua, nas dari Quran, nas dari sunnah, tapi enggak cukup, perlu tabib al-alimur rabbani, dia yang menafsirkan, dia yang menjelaskan padamu ayat ini begini, hadis ini begini. Kalau enggak, obat itu bisa menjadi penyakit, bisa menyesatkan orang karena tidak dipahami dengan benar, tidak diamalkan dengan benar. Nah, ini perkara pertama yang menuntut seseorang itu untuk belajar, tanya, mengambil agamanya itu dari orang yang berilmu. Kalau tidak, hati-hati. Salah-salah obat yang diberikan itu akan menjadi racun dan membunuh pasiennya. Salah milih dokter. Ya bukan dokter sih, nah, mungkin apa seperti yang ada di masyarakat yang pengobatan alternatif yang ini yang itu. Nah, satu. Yang kedua, Penting pula hal ini agar kemudian ilmu itu tetap dalam keadaan fresh. Kebenaran itu jika diambil dari sumbernya yang jernih, bersih, di mana setiap generasi mengambil ilmu itu dari pewaris para nabi, para ulama, sahabat mengambil dari Rasul SAW, para tabi'in mengambil dari para sahabat, atba' tabi'in mengambil dari para tabi'in, demikian terus ke bawah. Jika diambil dari sumber-sumbernya yang asli, yang masih jernih dan benar keberadaannya, memang mereka ahli ilm, ilmu yang didapati umat ini fresh, seakan dipetik buah itu di hari ini. Masak pohon, sehingga tidak ada beda apa yang mereka pelajari, yang mereka yakini hari ini dengan yang diyakini oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan atba' tabi'in, karena jalurnya genap, relnya jelas siapa orang-orangnya. Kata Abu Darda, radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari ini, mali ara ulama'akum yadhabun. Kenapa aku melihat para ulama kalian telah pergi? Wajuhalakum la yata'allamun. Sementara yang jahil di kalangan kalian tidak mau belajar. Fata'allamu qabla an yurfa'al ilm. Makanya belajarlah kalian sebelum ilmu itu diangkat, sebelum dicabut. Fa'ina raf'al ilm dahabal ulama. Karena tercabutnya ilmu itu dengan berperginya para ulama. Para ulama sebutkan perginya para ulama atau terangkatnya ilmu bisa bermakna dengan kematian para ulama itu hilang pula bersamanya ilmu. Bisa pula ulamanya ada, hidup, tetapi umat tidak mengambil ilmu darinya, malah kepada orang lain yang tidak dikenal ilmunya, yang tidak jelas. Sehingga walaupun ulamanya ada, ilmu itu seperti hukum terangkat, karena tidak ada di kalangan umat, karena mereka tidak ambil dari sumbernya yang benar, dari sumbernya yang jernih. Padahal ilmu yang dipelajari seseorang itu hujjah antara dia dengan Rabbul Alamin. La yatazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba' an 'ilmihi fi ma 'amila bi al-hadith. Rasul katakan tidak akan geser telapak kaki seorang hamba di yaumul qiyamah sampai dia ditanya tentang empat perkara, tentang ilmunya, ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Kata Imam Yazid bin Harun rahimahullah dalam riwayat Khatib al-Baghdadi di Faqih wal-Mutafaqih, innal alim hujjatuka bainaka wa bainallah. Innal alim hujjatuka bainaka wa bainallah. Fanzur man taj'al hujjataka baina yadayillahi ta'ala. Maka perhatikan olehmu siapa yang kamu jadikan hujjahmu di hadapan Allah nanti. Kenapa kamu berpahaman seperti ini? Kamu akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan kira mati kemudian selesai. Kamu akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu punya pemahaman seperti ini? Siapa yang mengajari kamu? Dari mana kamu ketahui ini? Dari siapa kamu mempelajarinya? Hujjah kamu sekarang di hadapan Allah. Imma itu akan membela kamu, wa imma wailak, celaka kamu di hadapan Allah. Kenapa kamu beramal seperti ini? Berdasarkan ilmu siapa? Dari mana kamu pelajarinya? Pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hujjahmu adalah alim yang kau ambil ilmu darinya. Aku pelajari dari fulan ya Allah. Aku baca dari tulisan fulan, fulan aku datangi majelisnya. Tapi siapa orang-orang itu? Siapa dia? Dari mana dia belajar? Benarkah ilmu dia? Pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-alim, kata Yazid bin Harun, hujjahmu di hadapan Allah. Ya akhi, urusan dunia saja orang cari hujjah. Jangankan di hadapan Rabbul Alamin, entah apa yang bisa dijawab oleh setiap manusia di hadapan Allah kelak. Di dunia saja, urusan dunia paling sepetak tanah, satu are, dua are, sepuluh are. Nah, orang kan nyari pengacara yang handal, yang pinter, yang ini, untuk membela dia di depan hakim. Dia ada kasus, ada cekcok, ada perebutan tanah, ini itu, toko misalnya, wa ila apa. Gak sembarangan dia nyari pengacara. Dalam fulan murahan, pengacara bodoh dia. Oh ini pas kurang pengalaman, ini gak bagus, cari yang top. Kenapa? Supaya dia menang di hadapan hakim, terselamatkan aset-aset dia. Lihat manusia, urusan dunia saja gak sembarangan dia. Gak asal mau percaya. Oh, apa urusan ini? Oh, ini aja tak anter ke pengacara fulan di jalan ini. Ya Allah, datang ke situ, serahkan kasus kepadanya, mau. Kan enggak akan mau dia. Hati-hati sekali dia. Urusan tanah murah. Paling-paling berapa juta nilai tanah itu. Begitu hati-hatinya manusia dalam perkara dunianya. Padahal paling-paling yang dihadapi hakim manusia. Paling-paling kerugian yang ada materi. Paling-paling ya Allah, misalnya kemungkinan terjelek, tok penjara 5 tahun misalnya. Bisa kamu tebus dengan sekian juta selesai. Itu kemungkinan terjeleknya di dunia. Itu pun dia hati-hatinya. Berhati-hati sekali nyari pengacara yang handal. Gak sembarangan. Yazid ibn Harun rahimahullah mengingatkan, berhati-hatilah kamu. Seorang alim yang kamu ambil ilmu darinya, itu hujjah bagimu di hadapan Allah. Imma itu yang akan menyelamatkanmu, atau yang sebaliknya. Pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masing-masing orang punya keyakinan Dia yakin akidah dalam dirinya, ilmu, amal perbuatannya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya dan yang lain-lainnya. Dari siapa itu dia pelajari? Dari mana dia dapati itu? Menentukan nasibmu di hadapan Allah. Hati-hati. Dari siapa itu kamu ambil? Bukan perkara sepele, bukan perkara materi, bukan urusan penjara 5-2 tahun, tapi di hadapanmu jannah wa nar, ima surga ima neraka, wal'iyadu billah. Perkara yang ketiga, yang disebutkan tentang pentingnya masalah ini, bahwasanya para ulama, merekalah yang menjadi suri toladan bagi umat ini. Merekalah yang menjadi rujukan, karena jika tidak diambil dari mereka, silsilah itu terputus kepada mereka. Berarti yang ada sebagai penggantinya adalah kejahilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah itu sungguh tidak mencabut ilmu secara langsung dari hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah cabut ilmu itu dengan mencabut para ulama. Hatta idalam yatruk alima ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika tidak lagi tersisa seorang alim, manusia mengangkat orang-orang jahil, mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan banyak ilmu. Oleh sebab itu, para ulama lah yang menjadi penentu dalam perkara ini. Seperti Ibnu Abbas katakan, tahukah kalian bagaimana hilangnya ilmu itu? Qala dhahabul ulama, yaitu dengan hilangnya, meninggalnya para ulama. Ketika Ibnu Abbas ikut mengubur Zaid bin Thabit radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia, beliau katakan, barang siapa yang ingin tahu bagaimana ilmu itu hilang, seperti inilah ilmu itu hilang. Beliau katakan, hari ini terkubur bersamamu wahai Zaid bin Thabit ilmu yang begitu banyak. Kematian alim. Maka mereka yang menjadi rujukan umat ini. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, karena mereka lah pewaris para nabi, maka mereka yang menjadi tumpuan bukan kitab. Keberadaan kitab tanpa bimbingan ulama tidak akan berguna, gak akan ada manfaatnya dan sia-sia, akan malah gak karuan ketika orang itu hanya mengandalkan otodidak tanpa dibimbing ulama. Gak cukup hanya kitab tanpa mereka para ulama. Perkara yang keempat, bahwasanya ketika ilmu tercabut, penggantinya kejahilan, penggantinya fitnah, penggantinya pembunuhan, penggantinya fasad, kerusakan. Masyaallah al-afiyah. Di dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, yukbadul ilm wa yadharul jahl wal fitan wa yakthurul harj. Tercabut ilmu, yang tampak kejahilan, yang tampak muncul fitnah-fitnah, dan banyak harj. Qila ya Rasulullah, wa mal harj? Apa itu harj ya Rasul? Qala hakadha biyadihi faharrafaha ka'annahu yuridul qatl. Sembari beliau dengan menggoyangkan tangannya menginginkan isyarat kalau yang dimaksud dengan harj adalah pembunuhan, artinya banyaknya kasus-kasus pembunuhan di umat ini, ilmu sudah terangkat kerusakan yang ada. Hilal ibnu Khabbab Abul Ala ketika bertanya kepada Sa'id bin Jubair rahimahullah, apa tanda kiamat? Apa tanda manusia itu hancur sudah? Binasa mereka. Kata Sa'id, idza dhahaba ulama'uhum, jika para ulama mereka telah tiada, yang menggantikan posisinya adalah para juhal, yang menggantikan mereka orang-orang yang jauh dari ilmu sebagai tokoh-tokoh di masyarakatnya, pemimpin-pemimpin di umatnya, tanpa bimbingan ilmu mereka rusak dan merusak, mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang kelima, bahwa hajat kita kepada ilmu itu lebih besar daripada hajat kita untuk makan dan minum. Kata Ats-Tsauri rahimahullah, orang itu untuk ilmu lebih butuh ketimbang makanannya, roti maupun daging. Begitu pula disebutkan oleh Imam Ahmad, kebutuhan orang kepada ilmu lebih besar dibanding kebutuhan mereka kepada makan dan minumnya. Makan minum hanya 2 kali, 3 kali sehari, sementara ilmu dia butuhkan dalam setiap nafasnya. setiap langkahnya. Belum lagi di umat banyaknya jidal, banyaknya perdebatan dan omongan, banyak bicara ke sana kemari tentang agama, wala dia tahu menau, wala pernah belajar. Bas cuma pinter ngomong, pinter-pinteran bicara, dia jadikan agama sebagai adonan dan bahan yang diperdebatkan. Wala dia tahu secuil tentang ilmu, wala pernah dia duduk belajar ilmu serius dengan kaidah-kaidah usul ilmiah yang ditulis oleh para ulama kita. Murahan bagi mereka agamanya. Dijadikan obrolan santai, bahan perdebatan, ini itu, kamu ini itu. Nah, fitnah dan kejahatan yang semakin merusak ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu alai illa utu jadala. Rasulullah sebutkan orang itu tidaklah tersesat setelah hidayah mereka berada padanya, kecuali ketika orang itu diberi, dibukakan pintu jidal kepadanya. Semula orang di atas hidayah, masya Allah, di atas kebaikan, jadi sesat, ngawur jauh. Nah, ketika diberi kemampuan berdebat tanpa ilmu, terus pinter saja dia ngomong, memperpanjang masalah, kalau begini, kalau begitulah, kalau ini, nah, wala dia bisa mendudukkan satu ayat, wala mungkin dia baca Quran, gak bisa dengan tajwid yang benar, dengan makhraj yang pas, gak bisa. Tapi yang dibicarakan masalah-masalah besar, masalah-masalah ilmu yang berat, ya hatta Quran kamu belum bisa baca. Tidak dia pelajari dengan benar, dari dasar, dari ini, mana yang terpenting baginya. Oleh sebab itu, Syekh Al-Fauzan menyatakan, tidak ada kehidupan bagi manusia, tidak ada hidayah kecuali dengan mereka berilmu yang benar. Keberadaan para ulama, mereka beramal soleh dengan ilmu yang nafi', itulah kehidupan, itulah cahaya. Yang itu wajib untuk mereka lakukan. Perkara yang ketujuh, bahwasanya kesalahan dalam perkara ilmu mengakibatkan madharat yang sangat besar. Kekeliruan karena sebab ilmu, karena salah alamat di mana dia mengambilnya, kepada siapa ia menimbanya, berakibat fatal. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, kesalahan dalam perkara agama itu jauh lebih besar, walaupun semua kesalahan tidak diharapkan. Hatta dalam perkara dunia orang enggak berharap, tetapi kalau dalam perkara dunia ringanlah dampaknya. Kalau keliru ini paling-paling kerugian materi, nah. Tapi dalam urusan agama urusannya panjang, pertanggungjawaban di hadapan Allah, neraka ini ada. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah, musallamun annahu la yasughu istima'u kulli qaul. Diterima adanya, disepakati bahwa tidak boleh dan tidak benar orang itu mendengar setiap omongan. Enggak semua yang bicara itu bisa kamu dengar. Enggak semua orang bicara bisa kamu pasang telinga, enggak semua yang menulis bisa kamu baca. Kata Syekhul Islam menasehati, jadikan kalbumu itu, jangan kamu jadikan seperti spon tanibu, menyerap segala sesuatu. Kalau di meja ini misalnya ada air, ada sabun, ada minyak, ada kotoran, debu, ada ini, lewat ini kanebo semuanya tersedot. Yang kotor, yang bau, yang najis, yang bersih, yang semuanya kesedot. Kalbumu jangan kamu jadikan seperti itu. Asal datang ke sana, asal datang kemari, asal dengar yang ini, asal dengar yang itu. Kemudian sok si manusia ini miskin, ya kita pilah-pilah, yang baik ya kita ambil, yang gak baik ya kita tolak. Ya hadza, apa yang kamu gunakan untuk memilah? Kira-kira timbanganmu untuk memilah itu apa? Oh ini benar. Nah tahu dari mana kamu benar? Wong ilmu kamu gak ada, kamu gak pernah belajar. Oh ini gak baik, tolak. Nah tahu dari mana kamu itu gak baik? Apa bahan untuk kamu bisa menilai dengan entengnya? Kan begitu omongan kebanyakan orang. Oh ya, dengarkan saja. Undur maqal wala tandur man qal. Dengarkan saja apa yang disampaikan, jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Nah, pokoknya kamu dengar, yang manfaat kamu ambil, yang jelek kamu tolak. Miskin. Subhanallah manusia. Kalau urusan dunia apa mau dia begitu. Terus jangan dilihat orangnya, pokoknya ini tukang ambil suruh kerja di rumahmu. Mau bobrok, mau ambruk rumahmu enggak masalah pokoknya. Jangan dilihat orangnya, biar dia kerja. Mau. Jangan dilihat dokternya siapa, dan pokoknya datang bawa anakmu ke sana yang sakit, mau disuntik, mau diobati, mau modar anakmu. Jangan dilihat siapa dokternya, datang saja ke sana. Mau? Enggak mau dia. Urusan dunia pelik sekali dia. Perhitungan sekali urusan dunia. Lah, tukang dia cari-cari, siapa orang ini? Pernah bangun di mana? Fulan, ditanya, betul ini pernah kerja di kamu? Bagus, anu kerjaannya rapi, ini, itu. Oh iya, bagus, baru dia mau pakai. Dokter ini, tanya dulu ke teman-temannya, ya apa dokter itu? Pinter dia, bagus, gini, gini, gini. Nah. Padahal seperti tadi, kerugian dalam urusan dunia kan gak seberapa. Paling-paling rumahmu ambruk, selesai. Kamu bisa bangun lagi. Nah kalau urusan agama, asal comot, asal dengar, asal baca, asal datang, asal ini, kamu pertanggungjawaban itu di hadapan Allah. Perkara besar. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, termasuk pula perkara yang ke-8, bahwa jika tidak terpisahkan, jika orang tidak selektif dalam perkara ilmu ini, akan hilang marji'iyah yang benar, sumber tempat kembali. Nah, dari mana mereka ambil, sehingga tidak bisa terpilahkan mana yang hak, mana yang batil. mana yang salah, mana yang benar. Di mana kesalahan, bahkan kesesatan dalam agama itu jauh lebih parah, jauh lebih berbahaya jika dikemas dalam kemasan kebaikan. Kenapa? Karena watak manusia itu cinta dengan yang baik. Kan gitu. Watak manusia itu kan senang dengan kebaikan. Lah kalau kemudian ini tidak terpilahkan dengan baik, mereka senang dengan orang yang tampilannya baik, orang yang dari diketahui dari ininya, penyampaiannya, terlihat sekilas orang baik. Nah, padahal yang disampaikan kejahilan yang menyesatkan, ilmu yang tidak benar, akan lebih parah dampaknya. Oleh sebab itu para a'immah rahimahumullahu ta'ala, para ulama Islam, menjelaskan kepada kita betapa pentingnya perkara ini bagi umat Islam. Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, beliau menyatakan, inna hadzal ilma din falyandur ahadukum mimman ya'khudhu dina. Sungguh ilmu ini agama, maka perhatikan oleh kalian dari siapa kalian itu mengambilnya, dari siapa kalian mempelajarinya, dari siapa kalian mendengarnya. Dan Ibnu Sirin, Imam Tabi'in, selain beliau, banyak yang diriwayatkan asar-asar semacam ini, antara lain dari Abu Hurairah, sahabat Rasul SAW, walaupun dalam sanadnya dilemahkan oleh para ulama. Inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna. Sungguh ilmu ini agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambilnya. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas serupa dengan itu, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambilnya. Anas Ibnu Malik, sahabat yang mulia juga, kata Syu'aib Ibnu Habhab, aku datangi sahabat Anas bin Malik, lalu beliau tanya kepadaku, wahai Syu'aib, kenapa kamu kemari, ada apa? Aku jawab, wahai Abu Hamzah, aku sengaja kemari untuk belajar ilmu darimu, untuk aku ambil darimu yang bermanfaat untuk agamaku. Maka Anas menyampaikan nasihatnya kepada Syu'aib, ya Syu'aib, inna hadzal ilma din fandur mimman ta'khudhu. Wahai Syu'aib, agama, ilmu ini sungguh adalah agama, maka perhatikan dari siapa kamu mengambilnya. Begitu pula diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, unduru amman ta'khuduna hadzal ilm fa innama huwa ad-din. Perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu ini, karena itu agama bagi kalian. Menentukan agama kalian seperti sebab-sebab yang tadi telah kita sampaikan dari para ulama, salah dalam hal ini berakibat fatal. Kamu bisa tersesatkan dari hidayah. Kamu bisa menyimpang. Sementara kamu menganggap dirimu dalam kebaikan, sementara kamu menganggap dirimu di atas hidayah, nah, sementara kamu anggap dirimu semakin dekat kepada Allah, nyatanya kamu semakin jauh dan semakin jauh, semakin sesat. Salah kaprah. Dari mana dia mengambil ilmu itu? Itu pula yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Itu pula yang diriwayatkan dari saudara Imam Muhammad Ibnu Sirin, Anas Ibnu Sirin. Bahkan ketika beliau sedang sakit, kata Hammad Ibnu Zaid rahimahullah, ketika Anas Ibnu Sirin sedang sakit, kami kunjungi, kami jenguk, lihat para ulama salaf masih sempat menyampaikan wasiat-wasiat penting, karena mereka tahu ini sangat menentukan. Anas bin Sirin menyampaikan, ittaqullah ya ma'syarasy syabab, unduru amman ta'khuduna hadhil ahadits fa inna hadinukum. Wahai kaula muda, bertakwalah kepada Allah. Perhatikan oleh kalian dari siapa kalian mengambil riwayat-riwayat ini, ilmu, karena ini agama kalian, menentukan agama kalian. Dalam keadaan sakit ini Anas bin Sirin. Hati-hati, bertakwalah kamu kepada Allah. Perhatikan betul dari siapa kamu ini belajar. Siapa orang yang kamu beri kepercayaan. Kamu ambil ilmumu darinya, menentukan agamamu. Itu pula yang dikatakan Imam Makhul Asy-Syami rahimahullah. Kata Makhul, la yukhadzul ilmu illa amman syuhidalahu bitalab. Tidaklah diambil ilmu itu kecuali dari orang yang diketahui, disaksikan ma'ruf kalau dia pernah talabul ilm, pernah belajar agama. Tidak boleh ilmu itu diambil kecuali dari orang-orang seperti ini, yang disaksikan, diketahui oleh muslimin, ma'ruf siapa fulan itu, pernah belajar, duduk di sana, di sini, pernah belajar ilmu kepada alim fulan, syekh fulan, ma'ruf keilmuannya. Darinya ilmu diambil. Itu pula yang dikatakan oleh Dhahhak ibn Muzahim Al-Hilali rahimahullah. Itu pula yang dikatakan oleh Abdullah ibn Zakwan Abu Zinad rahimahullah. Kata Abu Zinad, adraktu bil Madinah mi'atan kulluhum ma'mun, ma yukhadu anhumul hadith yuqalu laisa min ahli. Di Muqaddimah Sahih Muslim, kata Abu Zinad, aku dapati di Madinah 100 orang, semuanya makmun, masing-masingnya orang yang soleh pada dirinya, orang baik pada dirinya, artinya ahli ibadah, ya sholat masya Allah di masjid, ahli khair masya Allah, alhamdulillah pada dirinya soleh. Kata Abu Zinad, tapi tidak satu pun yang diambil ilmu hadis darinya. Gak ada yang kemudian duduk kepadanya, mendengarkan omongannya, menyampaikan hadis Rasulullah berkata begini, Rasulullah bersabda begini, Rasulullah lakukan ini. Gak ada yang mengambil dari mereka 100 orang soleh ini. Kata Abu Zinad, karena diketahui dia bukan ahlinya. Enggak pernah diketahui belajar ilmu. Alhamdulillah pada dirinya dia orang soleh, zahullah khair. Tapi untuk kemudian dijadikan sumber, diambil ilmu darinya, lah. Itu tingkatan yang mulia. Derajat ilmu lebih tinggi dari sekedar kesolehan orang pada dirinya. Dan salah satu pintu kerusakan, penyebab kerusakan ini, diambilnya ilmu itu dari orang-orang soleh tapi jahil. Soleh pada dirinya, tapi dia gak ngerti ilmu. Asal bicara cekrat, cekrot, ini, itu, wawanu, ini, wawanu, seana kemari. Wala dia tahu ayat, wala tahu hadis, wala ngerti kaidah, wala tahu usul, wala tahu ini. Asal bicara komentar tentang ini, komentar tentang itu. Orang tanya, boleh? Boleh. Ini gak boleh? Gak boleh. Ini halal, halal, haram, haram. Menyebabkan banyak kerusakan. Itu pula disebutkan oleh Qasim bin Ubaidillah ibnu Abdillah ibni Umar rahimahullahu ta'ala. Itu pula yang disebutkan oleh Zaid ibn Aslam. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Abdullah ibn Aun. Serupa dengan makhul tadi, ibni Aun menyebutkan la yukhadu hadzal ilmu illa mimman syuhidalahu bitalab. Tidaklah diambil ilmu agama ini kecuali dari orang yang disaksikan. Ma'ruf kalau dia menuntut ilmu, ada jalurnya, sehingga kamu merasa aman akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Kamu pelajari dari orang ini, kamu tahu orang ini belajar dari fulan, dari fulan, jalurnya jelas, sehingga kamu tenang, ini ilmu ajarannya fulan, alim fulan, alim fulan, kamu tahu. Sehingga ketika kamu menimba darinya ilmu, mengisi akidahmu, mengisi kolbumu, membenahi amal ibadahmu, akhlakmu, kamu tahu, bisa kamu pertanggungjawabkan. Begitu pula yang disebutkan oleh Auza'i rahimahullah. Kata Auza'i, khud dinak amman tasiku bih wa tardha bih. Ambil agamamu itu dari orang yang kamu percaya, dari orang yang kamu ridhoi, dari orang yang kamu percayai, dari orang yang kamu ridhoi. Terkadang orang, hatta kepada orang ini dia gak ridho, gak senang akhlaknya, budi pekertinya, gak senang dengan amal perbuatannya, ininya, gak, apalagi gak senang dengan akidahnya, tapi tetap saja dia ambil darinya ilmu. Lah, ambil dari orang yang kamu ridhoi, ambil dari orang yang kamu percayai, kamu tahu amanatnya, kejujurannya, kamu ridho dengannya. Kata Auza'i pula, i'lamu anna hadzal ilma din, fanduru ma tasna'un, amman ta'khudun, biman taqtadun, man 'ala dinikum ta'manun. Perhatikan ilmu ini, agama kalian. Waspadalah, sadarlah apa yang kalian lakukan, dari siapa kalian mengambilnya. Sadarlah kepada siapa kalian bersuri toladan, siapa yang kalian contoh. karena guru adalah contoh bagi muridnya. Kedua, kepada siapa agama kalian itu kamu amanatkan, kamu percayakan? Siapa yang kamu percayai? Titip-titip agama kepadanya. Sehingga seperti apa agamamu nanti tergantung orang yang kamu amanati. Kata Auza'i, sadarlah, perhatikan betul apa yang kalian perbuat. Perkaranya serius. Diriwayatkan oleh Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq. Nah, itu pula yang disebutkan oleh Zaidah Ibn Qudama, serupa dengan Auza'i. Man tuwaddi'una, kepada siapa agama itu kamu titipkan, darinya kamu ambil ilmu membentuk agamamu. Itu pula yang dikatakan Uqbah bin Nafi' al-Zihri rahimahullah. Itu pula yang dikatakan oleh Malik ibnu Anas, inna hadzal ilma lahmuka wa damuk wa anhu tus'alu yaumal qiyamah fandur aman ta'khudhu. Kata Imam Malik, guru Imam Syafi'i, ilmu ini darah dagingmu, agamamu. Tentangnya kamu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambilnya. Darah dagingmu ilmu ini, kata Malik ibnu Anas. Kamu harus perjuangkan dan jaga baik-baik. Itu pula yang Imam Malik memberi nasihat, wasiat, seperti yang disebutkan oleh Khalid ibnu Khidash. Aku mau berpisah dengan Imam Malik. Setelah beberapa waktu bersama beliau, maka aku minta wasiat. Wasiati aku, wahai Malik. Itu kebiasaan para ulama salaf, ma'ruf. Ini seperti kita. Ya, biasanya kalau mau pergi kan gitu. Saya mau pergi pamit, ada yang diwasiatkan untuk saya apa, nasihat sebagai bekal, karena dia mau meninggalkan. Nah, tentunya berarti wasiat itu perkara yang sangat penting kan gitu. Namanya wasiat, perkara yang sangat berguna. Maka diwasiatkan oleh Malik kepada Khalid ibn Khidash, taqwallah, karena itu segalanya. Takwa kamu selalu kepada Allah. Wa talabul ilmi min indi ahlih, dan ambil ilmumu itu dari ahlinya. Kalau kamu belajar, kalau kamu tanya tentang agamamu, ambil dari ahlul ilm, dari orang yang memang pantas untuk kamu belajar dan mengambil ilmu darinya. Kata Imam Malik pula, aku mendapati di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa orang, 70 orang beliau sebutkan, masing-masingnya 70 orang ini kalau diamanati Baitul Mal, gudang emas, dinar, uang Baitul Mal muslimin, masing-masing dari 70 orang ini niscaya terpercaya amanat, gak akan beling, gak akan maling, gak akan korupsi. 70 orang ahli masjid loh, masjid Nabi. Kata Imam Malik, dan mereka kebanyakan orang-orang yang sudah tua, orang alim pada dirinya, alim bahasa kita bukan bahasa Arab, artinya ahli ibadah, ahli khair, masya Allah. Nah, Tetapi mereka kalau kemudian berbicara tentang hadis, tentang ilmu, tidak ada satupun yang aku percayai. Tidak ada satupun yang aku gubris. Karena Imam Malik tahu mereka bukan ahli ilmu. Kata Imam Malik, hingga datang kepada kami Imam Muhammad bin Muslim, atau dikenal dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, dalam keadaan Ibnu Syihab masih muda belia, anak muda, tetapi karena dia alim walaupun usianya sangat muda, kata Imam Malik, kami para ulama Madinah termasuk Imam Malik, murid besar dari Ibnu Syihab, kami para perawi dan para ulama Madinah berdesak-desakan di pintu Ibnu Syihab untuk belajar duduk menimba ilmu darinya. Anak muda. Ini orang tua, 70 orang di Masjid Nabi, tidak satu pun bisa dipercaya dalam ilmu. Kenapa? Orang fasik? Enggak. Orang soleh, Masya Allah, pada dirinya ahli ibadah. Tapi itu saja enggak cukup untuk kemudian dia bisa menyampaikan ilmu agama. Ngawur akhirnya yang dia sampaikan. Itu pula yang disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahumullahu ta'ala. Itu beberapa riwayat yang disampaikan oleh para a'immah, menunjukkan perkara ini suatu yang disepakati oleh mereka, perkara yang ma'ruf di kalangan salafus saleh dari sahabat dan tabi'in dan yang setelah mereka. Seperti kata Syekhul Islam, diterima adanya, disepakati. Gak semua omongan bisa kamu dengar. Pilih dan selektiflah menentukan agamamu, nasibmu di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Perhatikan dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu, karena itu menentukan agamamu benar atau tidak. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah rabbil alamin.